Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda walinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Salatan wa salaman ala rasulil mustafa Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala secara lebih mendalam. Satu harapan yang kita harapkan di dalam kehidupan ini adalah bahwa hendaknya kita mengisi kehidupan ini sesuai dengan anjuran-anjuran serta petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya yang berada pada Al-Qur'anul Karim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang surat Al-A'raf ayat 109 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun 'alim. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai. Para pendengar rahimakumullah, kita sudah begitu panjang lebar bercerita dan membahas tentang Nabi Musa alaihissalam beserta dengan Fir'aun dan pengikut mereka. Yang menarik adalah bahwa pemaparan Allah Subhanahu wa taala terhadap kisah Nabi Musa alaihissalam itu sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim dan diulang-ulang berkali-kali. Satu pelajaran penting yang harus kita ambil adalah bahwa apa yang terjadi pada masa Nabi Musa, usaha-usaha Nabi Musa untuk menyampaikan dakwah Allah kepada para pengikutnya, itu hendaklah menjadi suatu yang patut untuk kita contoh dan kita jadikan sebagai pegangan di dalam kehidupan kita. Betapapun berbagai rintangan yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam, tidak pernah menyurutkan beliau untuk tetap menyampaikan misi dakwah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, apa yang terjadi, yang dilakukan oleh Fir'aun berserta pengikutnya, apakah itu dalam bentuk cemoohan, apakah itu dalam bentuk pengingkaran, walaupun sudah ditunjukkan bukti-bukti yang nyata, ini sekali lagi menjadi pelajaran besar kepada kita semua agar jangan sampai terjadi hal seperti ini pada kehidupan kita sekarang dan tidak juga untuk anak cucu kita ke depan. Oleh karena itu, solusinya adalah tetap berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, membuka mata hati kita, membuka wawasan kita agar kita tetap bisa menerima kebenaran, apakah itu dengan mempelajari Al-Quran, dengan melihat alam sekeliling kita dan mempelajari kehidupan ini, sehingga akhirnya kita sampai kepada satu kesimpulan yang besar bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat keterangan 109 ini kembali terjadi dialog dari pihak Fir'aun beserta dengan pengikutnya dengan mengatakan Inna haza lasahirun alim. Ini adalah merupakan sihir yang begitu hebat, atau mereka mengakui bahwasanya Musa ini adalah seorang ahli sihir. Ustaz Ardi, yang menarik di sini adalah sekali lagi, lagi-lagi ketika Nabi Musa sudah menunjukkan mukjizat kepada mereka, bukti-bukti yang cukup kuat tentang kebenaran yang dia bawa, tapi ternyata Fir'aun beserta pengikutnya tidak mau menerimanya. Apa kira-kira permasalahannya, Ustaz Ardi? Iya. Permasalahan yang kita lihat di sini, kalau saya menyimpulkan, ada tiga hal, Ustaz Perdana. Iya. Pertama adalah yang paling penting, demikianlah ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan berulang kali dalam pertemuan yang lalu, bahwa para pemimpin itu dia tidak mau kalah, tidak mau dipermalukan begitu, sehingga dia akan mencoba untuk mencari alasan yang itu sebenarnya tidak pantas untuk dijadikan alasan. Jadi kalau kita dilihat di sini kan, Musa ini kan juga penyihirnya gitu. Artinya bukan nabi dia ini, bukan rasul, bukan utusan Allah, tapi dia juga adalah bahagian daripada penyihir itu sendiri gitu. Nah, ini kan yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang dikatakan oleh pengikut Fir'aun ini, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, sebenarnya Fir'aun sendiri sudah mengatakannya, sehingga para pengikutnya ini, pemuka-pemuka daripada menteri-menteri lah katakan begitu, atau pembisik-pembisik Fir'aun ini mengaminkan apa yang dikatakan oleh Fir'aun itu. Mengapa? Karena mereka melihat bahwa yang terjadi dari mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Musa itu mirip-mirip. Iya. Mirip-mirip dengan apa yang dilakukan penyihir pada masa itu. padahal tidaklah sama begitu. Setelah kita dalami apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat ini, ternyata tidak sama. Ular yang berubah dari tongkat itu memang betul-betul ular begitu, yang berbisa, yang bisa mematikan. Dan ini terbukti nanti ketika tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular yang sangat besar itu kemudian menelan dan memakan tali temali yang kemudian dirubah menjadi ular, seakan-akan menjadi ular oleh para penyihir Fir'aun ketika itu. Dan terbukti juga bahwa mengapa mereka mengapa tongkat Nabi Musa itu benar-benar berubah menjadi ular, karena pengakuan daripada ahli-ahli sihir yang mengakui bahwa ular yang dibuat oleh Nabi Musa itu bukanlah ular sembarangan, tetapi adalah ular yang sesungguhnya. Sehingga karena mereka tukang sihir, mereka melihat ini adalah suatu kejadian yang luar biasa yang tidak bisa dibuat oleh manusia, sehingga mereka beriman. Dan yang ketiga, saya melihat selain daripada karena kesombongan dan kemudian karena mencoba untuk mencari-cari alasan yang lain, dan yang ketiga saya melihat bahwa apa yang dikatakannya di sini, ini ibaratnya orang udah kalah malu. Iya. Nah, karena udah kalah malu, tak ada alasan yang lain, alasan yang tidak logis pun dia sampaikan begitu. Ya, ibaratnya orang kalau udah kalah betinju, ah ini kan apa, karena kebetulan sehat, aja aku ini kurang sehat gitu kan, maklumlah iya. Gitu kan. Iya. Kemudian kalau dia misalnya kalah dalam pemilihan, nah ini kan apa, kekalahan itu kan adalah keberhasilan yang tertunda, katanya mencari-cari alasan begitu. Iya, menarik dari salah satu poin yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa salah satu penolakan yang mereka lakukan ini disebabkan faktornya adalah karena merasa hebat atau merasa besar. Ini mungkin satu pelajaran bagi kita semua, bahwa ketika seseorang merasa dirinya hebat dan merasa besar, sombong dan angkuh, ini akan susah sekali baginya untuk menerima kebenaran. Betul. Akan tidak mau dia untuk menerima kritikan dan masukan dari orang lain. Ya, ini mungkin paling utama ya untuk kita semua memang, tapi inilah penyakit yang biasa diidap oleh para pemimpin, orang-orang pemimpin yang punya yang jabatan, zalim, pemimpin jalan, orang-orang yang berada di tampuk kekuasaan yang tinggi, ketika dia merasakan dirinya mampu melakukan sesuatu dan dia bebas untuk melakukan apa yang dikendakinya, pada saat itulah ketika dia merasa dirinya besar, tidak pernah mau menerima lagi masukan-masukan dari orang lain. Saya ada kadang-kadang Ustaz yang terlintas di dalam benak saya, apa yang dinyatakan oleh seorang pemimpin sekarang ini, ya, itu bertolak belakang sama sekali dengan apa yang dia katakan dengan pernyataan yang lain. Saya maksudnya begini, kan kita sering mendengar bahwa saya ini amanat yang berat, yang tidak mudah untuk dilaksanakan, memikulnya, menguras pemikiran, tenaga, bahkan saya terpisah dengan istri saya, anak saya tidak kan ini artinya bahwa menjadi seorang presiden, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang wali kota itu kan berat. Iya. Dan susah begitu. Betul. Tapi pada perbuatannya yang di yang lain, di sisi yang lain, dia masih mencalonkan diri. Kan ya, kalau memang betul-betul itu menyusahkan dan memberatkan, jangan ya, di. Hanya orang yang bodoh lah yang mau mengulanginya lagi, iya, kan begitu kan. Berarti dia pasti menghindar. Tapi kenapa kok dia malah mencalonkan dirinya balik? Ini kan menunjukkan ada sesuatu kan begitu. Iya, betul. Ya mudah-mudahan sesuatu itu adalah yang baik, tapi yang ditakutkan adalah sesuatu yang tidak baik. Artinya kadang-kadang jabatan itu diungkapkan seakan-akan itu sulit ya, supaya orang tak ikut sama dia, padahal sebenarnya enak gitu. Buktinya enak, dia mau lagi mencalonkan dirinya untuk yang kesekian kalinya. Jadi marilah ya, kita menghimbau dari acara yang sederhana ini, kita menghimbau kepada para pemimpin dan tentunya kepada keluarga dan diri kita sendiri, bahwa marilah kita jangan menjadikan mengobral janji dan menjadikan ayat-ayat Allah atau sesuatu hal yang tidak logis itu kemudian dijadikan alasan. Karena apa? Karena kita akan ditertawakan sendiri oleh masyarakat itu. Apalagi saat sekarang ini masyarakat itu bukanlah masyarakat yang bodoh, yang dapat dibodoh-bodohi. Bagaimana kita melihat media saat sekarang ini begitu terbuka, perdebatan begitu terbuka, dan ilmu itu seakan-akan sudah tidak ada lagi yang tertutupi dari masyarakat kita. Jadi jangan kita menjadi merasa seperti Fir'aun yang dapat mengelabui masyarakatnya, karena memang itu di era yang zaman dahulu mungkin segala sesuatu sangat terbatas. Kalau sekarang tidak, Anda tidak mampu lagi menjadi Fir'aun, maka jadilah Anda sebagai Khalifatul Mukminin, Amirul Mukminin yang saleh, yang tidak menjadikan jabatan itu adalah ghayah daripada kehidupan, tidak menjadikan jabatan itu tujuan daripada kehidupan Anda sendiri. Yang terpenting kalau saya melihat Ustaz Perdana dari kisah dialog Fir'aun dan Nabi Musa ini, bahwa satu sifat yang menyamai Fir'aun dengan setan adalah, atau kemiripan antara Fir'aun dan setan itu adalah rasa sombong yang ada pada dirinya. Sehingga karena kesombongan itu akhirnya menghancurkan Fir'aun, dan bukan hanya mencelakakan dirinya sendiri tetapi menyelakakan seluruh pengikutnya. Jadi kesombongan ini adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya kalau terjadi pada diri seorang hamba Allah, baik itu muslim, kafir, apalagi dia kalau dia adalah seorang pemimpin. Dan kesombongan ini seperti yang dikatakan Ustaz Perdana tadi, menggelapkan mata, menutup mata hati dan nurani seseorang, sehingga dia tidak bisa lagi membedakan antara yang hak dan yang batil. Jangan sombong, karena di atas Anda ada yang lebih super daripada Anda, dan di atas itu semuanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh lebih maha dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Iya, saya ingin mengambil poin yang cukup menarik bagi saya dari apa yang Ustaz sampaikan tadi. Ustaz tadi mengatakan bahwa tidak usahlah kita cerita tentang beban yang kita tanggung, jabatan ini sangat berat. Karena ketika kita siap untuk menduduki jabatan itu adalah tugas kita. Tidak usah cerita-cerita yang berat-berat. Betul. Itu memang tugas kita. Kemudian lagi tidak usah cerita-cerita apa yang sudah kita hasilkan. Saya sudah begini, itu memang tugas. Iya kan? Kenapa? Tidak ada kebaikan dalam menjalankan tugas. Betul sekali. Yang paling penting adalah menanyakan kepada orang lain apa yang belum dia selesaikan. Betul. Bukan apa yang sudah dia selesaikan, karena memang itulah tugas sebagai seorang pemimpin. Nah, satu hal yang menarik dari keterangan ayat ini Ustaz, bahwa ketika qalal mala'u min qaumi Fir'aun, bahwa pembesar-pembesar Fir'aun itu mereka mengatakan haza la sahirun alim, ini adalah sihir dari Musa saja. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan bahwasanya itu yang mengatakan adalah Fir'aun. Jadi apakah ada pertentangan antara keterangan Fir'aun ini? Apakah dari satu sisi Al-Quran mengatakan itu kata-kata Fir'aun, dari sisi yang lain mengatakan ini adalah perkataan para pembesarnya? Sebenarnya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'arawi, tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain keterangan Al-Quran ini. Ketika pembesar Fir'aun mengatakan ini Musa itu adalah penyihir, itu bisa jadi adalah instruksi atau ucapan yang mereka ambil daripada perkataan Fir'aun. Atau dalam bentuk yang lain, ketika sudah pikiran itu sama-sama jahat, maka pendapat itu adalah sama. Ya kan? Artinya tidak perlu harus diucapkan, sudah nangkaplah itu maksudnya. Jadi jadi ketika sudah satu perguruan, satu perguruan, otaknya sudah sama, jadi apapun dilakukan itu sudah okelah satu sama lain. Iya, memang menariknya ketika kita membaca kisah Fir'aun ini, saya melihat memang subhanallah, mengapa kok kisah Nabi Isa tidak begitu banyak diceritakan, karena Nabi Isa itu tidak langsung bersentuhan dengan penguasa misalnya, malah dia lebih banyak dizalimi. Kalau Nabi Musa ini kan dia dilahirkan, kemudian masuk dalam istana dan dibesarkan dalam suasana istana, dan kemudian dari istana itu sendiri dia membangkang ayah angkatnya dalam tanda kutip, kan begitu. Fir'aun ini kan ayah angkat Nabi Musa alaihi salam. Ya, sehingga ini memang sangat menarik sekali untuk kita lihat. Artinya apa? Ini adalah suatu kebobrokan yang dilihat oleh Nabi Musa dari dalam itu sendiri. Nah, artinya apa? Ketika terjadinya pemberontakan dari dalam, ini berarti ada sesuatu yang salah. Ya, ada sesuatu yang salah yang dilihat oleh orang yang berada di dalam itu sendiri. Maka dari dalam hal ini, ya, ketika kita melihat bagaimana Fir'aun dengan sombong dan angkuhnya, dan pengikut dan para pembesarnya itu mengaminkan apa yang dikatakan Fir'aun atau enggih, memang ini adalah sesuatu yang sering kita lihat saat sekarang ini. Kalau sudah presiden bilang begitu, maka jajaran kementeriannya pun juga mengatakan seperti itu, tidak berani untuk mengkritisi. Padahal kalau kita lihat saat sekarang ini, SKB 4 menteri misalnya sekarang tentang para pekerja, ini semuanya meresahkan. Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau 4 menteri saja ditentang, bagaimana kalau 1 menteri kan begitu memberikan surat keputusan itu. Iya, benar sekali. Para pendengar rahimakumullah, sangat banyak sekali masukan-masukan dari pembahasan kita pada hari ini. Pada intinya adalah berusahalah untuk tetap menyatu dalam satu pikiran tentang kebaikan, atau dalam artian bersama-sama berpikiran positif. Adapun pikiran-pikiran negatif itu hendaklah tidak dihiraukan, dibiarkan saja. Kalau ada orang lain mengisyaratkan kepada kita untuk berpikiran negatif, maka dalam hal ini kita tidak perlu ikut bersama. Ketika ada seorang pemimpin menginginkan kita melakukan yang tidak baik, jangan cepat itu ditangkap, tapi bagaimana kita mengkritisinya. Dan ketika ada seorang pemimpin yang ingin kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka hendaklah ini cepat-cepat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dari para pendengar. Tetaplah mengikuti acara ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.